الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah masuk ke bab yang menjelaskan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Dan telah kita jelaskan bahwa salat-salat lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya telah ditentukan waktu-waktunya. Maka seorang hamba wajib untuk menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin merupakan kewajiban yang telah ditentukan dan ditetapkan waktu-waktunya. Dan telah kita sebutkan pula hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat lima waktu, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Di sini tertulis Abdullah bin Umar, ya, hadis Ibnu Umar. Yang benar hadis Ibnu Amr. Perbedaan penulisan Umar dengan Amr, setelah ra itu ada waw, itu dibaca Amr. Ya, apabila setelah ra terdapat waw maka dibaca Ibnu Amr. Ya, dan di sini tidak terdapat waw. Dan yang sahih yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, ini adalah hadis Abdullah bin Amr dan bukan hadis Abdullah bin Umar, yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Kemudian di sini beliau mulai menjelaskan satu persatu dari waktu-waktu salat lima waktu yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Berkata al-muallifu hafizahullahu taala, fa salatu dhuhri yubda'u waqtuha bi zawali syamsi. Maka salat duhur dimulai waktunya dengan ditandai zawal asy-syams. Ditandai dengan zawal asy-syams. Dan para ulama telah menukilkan ijma' dalam hal ini bahwa awal waktu salat duhur ditandai dengan zawal asy-syams. Ai, apa yang dimaksud dengan zawal asy-syams? Maka di sini beliau menjelaskan ai mailuha an kabiris samai, yaitu kecondongannya setelah dia bergeser, dia condong dari pertengahan langit ila jihatil maghrib, menuju ke arah barat apabila matahari tersebut telah condong ke arah barat. Ya, setelah sebelumnya dia berada di pertengahan langit, maka itu menunjukkan bahwa waktu zuhur telah masuk. Dan itulah yang disebut zawal. Zawalus syams. Bagaimana cara kita bisa mengetahui dengan tanda-tanda untuk mengetahui bahwa telah terjadi zawalus syams? Di antara cara yang bisa kita mengetahui cara masuknya waktu zuhur atau zawalus syams, kita mematok ya, kayu ataukah besi yang lurus, ya, yang sudah memiliki panjang yang terserah, ya, yang sudah ditentukan. Misalnya panjangnya 30 cm atau panjangnya 20 cm. Ya, yang jelas kita mematok kayu ataukah besi, ya, sebaiknya mencari yang lurus, yang betul-betul tegak. Kemudian dipatok di tempat yang betul-betul rata, ya, tidak menggelembung, tidak berbukit, diletakkan di tempat yang rata, apakah itu tanah ataukah di semen, ya. Biasanya kalau di masjid-masjid, di sebagian masjid di Jawa itu mereka membuat itu. Nah, dulu di sini ada, tapi nggak tahu sekarang di mana. Itu ada besi yang di semen, lalu kemudian di semen dengan semen yang di datar, ya, sehingga betul-betul rata. Nah, pada saat itu kita melihat bayangan dari besi ini atau patok ini. Nah, pada saat terjadinya pengurangan bayangan, jadi di situ nanti akan diberi tanda, diberi garis, ya. Apabila terjadi pengurangan bayangan, berkurang, panjangnya itu semakin lama semakin berkurang. Karena kalau dari arah timur, ketika dia akan menuju ke pertengahan langit, dia akan terus berkurang, ya kan? Semakin berkurang bayangan. Nah, selama bayangan tersebut semakin berkurang, maka itu menunjukkan bahwa belum ada zawal. Belum terjadi zawalus syams. Maka terus diikuti sampai berkurang. Nah, itu sebaiknya diberi tanda. Oh, ini batas kekurangannya sampai di sini. Bayangannya berkurang, garis lagi. Terus. Apabila berkurangnya itu sudah mentok, ya, artinya dia sudah tidak akan berkurang lagi, pada posisi bayangan tidak berkurang dan tidak bertambah, nah, itu merupakan tanda akan terjadi zawalus syams. Apabila dia sudah tidak berkurang dan tidak bertambah, itu tepat berada di kabidus sama. Nah, pada saat dia bertambah, ya, ketika dia bertambah, maka itulah yang dimaksud dengan zawalus syams. Ya, setelah dia bertambah. Jadi bukan yang dimaksud itu ketika bayangan itu tidak ada, karena bayangan itu seringkali ada, ya. Meskipun dalam posisi matahari tepat berada di atas. Ini yang biasa disebut oleh para ulama fi'uz zawal. Ya. Yang ketika tepat berada di atas langit pun tetap bayangan itu ada, disebabkan karena kemiringan matahari apakah ke arah utara atau ke arah barat sehingga tetap ada bayangan. Namun yang dimaksud adalah ketika bayangan tersebut sudah tidak lagi berkurang, ya, maka ditunggu. Ketika mulai bertambah, maka itulah yang dimaksud dengan zawalus syams, dan itu menunjukkan bahwa waktu sholat zuhur telah masuk. Menunjukkan bahwa waktu sholat zuhur telah masuk. Ini cara yang dijelaskan oleh para ulama apabila kita hendak mengetahui masuknya waktu zuhur. Wa yamtaddu waqtuha ila ay yasira dhillu kulli shay'in mithlahu fi at-tuli. Wa yamtaddu waqtuha, dan waktunya terus, ya, berlalu, ya, itu masih pada waktu zuhur, karena salat lima waktu ini memiliki waktu yang luas, ya, memiliki waktu yang lapang, termasuk di antara wajib al-muwassa', yang diluaskan waktunya. Wa yamtaddu waqtuha, dan waktunya terus, ya, bertambah ila ay yasira dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai bayangan segala sesuatu itu sama dengan yang aslinya, fitul, dalam hal panjangnya. Nah, jadi ini akhir dari waktu salat az-zuhur. Apabila setiap sesuatu bayangannya sama dengan aslinya. Misalnya ketika antum berdiri di terik matahari. Bayangan antum, antum tingginya misalnya 160 cm. Nah, bayangannya juga seperti itu. Apabila panjang bayangan itu sama dengan bentuk aslinya, maka itu berarti waktu sholat asar telah tiba. Dan berakhirlah waktu sholat az-zuhur. Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sempat kita singgung kemarin, tentang masalah fayu, tentang masalah tambahan ketika zawal itu. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa ketika langit berada, matahari tepat berada di atas langit, bayangan itu tetap ada. Nah, bayangan yang tetap ada ini, apakah mu'tabar, teranggap, dalam artian ketika kita hendak mengukur masuknya waktu sholatul asr, ketika kita mengukur masuknya waktu sholatul asr, kita mengukur bayangan sama dengan panjang aslinya ditambah dengan bayangan yang ada ketika zawal. Misalnya bayangan itu mungkin 5 cm, bayangan itu mungkin 10 cm, maka ditambah dengan bayangan tersebut. Apakah itu mu'tabar atau tidak? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa ditambah ya, ada penambahan fai'uz zawal. Jadi bukan persis seperti aslinya. Namun diukur bayangan itu sama dengan aslinya, ditambah lagi dengan ukuran az-zawal. Pada saat az-zawal masih ada bayangan yang tersisa. Nah, ini pendapat dari sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain menganggap bahwa itu tidak perlu dihitung. Tidak ada tambahan. Sebab hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Abdullah bin Amr yang kita bacakan kemarin, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana dhillur rajuli katulihi, bahwa bayangan seorang itu sama dengan panjangnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan harus ditambah dengan tambahan bayangan di waktu zawal. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, bahwa untuk menunjukkan masuknya waktu asar, begitu bayangan sama dengan aslinya, itulah waktu sholatul asar. Tanpa perlu ada penambahan dari bayangan yang tersisa pada waktu zawal. Ini pada hakikatnya, wallahu ta'ala alam, juga memiliki kekuatan hukum. Dan itu yang zahir yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa fai'uz zawal itu tidak teranggap. Bayangan ketika zawal tidak teranggap. Kapan bayangan sama dengan panjang aslinya, maka itulah waktu al-asr. Maka itulah waktu al-asr. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan dianjurkan untuk disegerakan pada awal waktunya, yakni pelaksanaan salat zuhur dianjurkan pada awal waktu. Begitu masuk waktu salat zuhur, maka segera dikumandangkan al-adzan, lalu kemudian salat sunnah, lalu kemudian segera dilaksanakan salat zuhur. Hal ini disebabkan karena hadis-hadis yang umum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, na'am, ketika beliau ditanya ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal, atau ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat dikerjakan pada waktunya. Ada beberapa riwayat dengan lafaz as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya, namun riwayat ini masih menjadi perselisihan dan sebagian para ulama melemahkan riwayat tersebut. Namun riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa pada waktu salatul zuhur melaksanakan di awal waktu itu lebih afdal, itu lebih afdal. Illa idza ishtaddal harru, kecuali apabila panas yang menyengat. Apabila panas yang menyengat, misalnya seperti di musim panas. Dan walhamdulillah di negeri kita ini enggak ada musim panas. Musim hujan dan musim tidak hujan atau musim kemarau. Nah, tapi di sebagian negeri mereka mengalami musim panas. Sehingga pada saat panas itu betul-betul merupakan sesuatu yang menyulitkan seorang untuk beraktivitas. Panas sekali. Fayustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad. Sehingga pada saat panas yang terik dianjurkan untuk diakhirkan. Ilal ibrat, sampai menjadi dingin. Sampai menjadi dingin meskipun mendekati waktu salatul asr. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas itu menyengat, maka dinginkanlah dalam pelaksanaan sholat. Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu dari uap jahannam. Panas yang menyengat itu dari uap jahannam. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan sampai kapan Nabi SAW mengakhirkan salat zuhur itu. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan adzana muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhur. Ketika muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan zuhur, maka Nabi mengatakan abrid abrid. Ya. Tunda hingga dingin, tunda hingga dingin. Wa idzdada, na'am, abrid abrid. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan syiddatul harri min fihi jahannam. Fa idzdada al-harru fa abridu anis shalah. Bahwa panas yang menyengat itu dari uap jahannam. Apabila panas menyengat, maka tundalah sholat hingga menjadi suasana lebih dingin. Sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hatta ra'aina fai'at tallul. Hingga kami melihat fai'at tallul. Fai' itu bayangan. Yang dimaksud fai' di sini adalah bayangan. At-tallul. At-tallul yakni kumpulan-kumpulan kerikil, kumpulan tanah, bukit-bukit. Ya. Kalau di padang pasir itu banyak sekali terdapat bukit-bukit yang terbuat dari pasir, ya. Tanah yang halus atau pasir yang halus. Nah, bukit-bukit yang seperti ini itu berpindah-pindah disebabkan karena angin terus bertiup, lalu kemudian memindahkan bukit tersebut, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain. Karena itu adalah kumpulan dari pasir-pasir. Nah, gundukan itu disebut at-tallul. Gundukannya disebut tallul. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, sampai kami mengerjakan salat zuhur itu pada saat kami melihat bayangan dari gundukan bukit itu. Biasanya yang namanya gundukan bukit ini enggak punya bayangan, ya. Kecuali apabila matahari itu sudah lebih condong ke, yakni condongnya ke timur atau condong ke barat. Ya. Nah, di sini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ingin menjelaskan bahwa kami mengerjakan sholat itu sudah mendekati waktu asar. Sudah mendekati waktu sampai bayangan yang semestinya gundukan itu tidak memiliki bayangan, sampai kami melihat bayangannya. Melihat bayangannya menunjukkan begitu condongnya matahari tersebut hingga mendekati waktu al-asar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka menunda salat zuhur itu disebabkan panas yang terik hingga mendekati waktu salatul asar. Itulah yang disebut dengan al-ibrad, abrid abrid atau fa abridu bis-shalah. Maka ibradlah dalam salat, yakni dinginkan, tunda hingga mendekati waktu al-asar. Namun perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menunjukkan wajib. Namun apabila mereka tetap mengerjakan pada awal waktu, yang demikian hukumnya diperbolehkan. Yang menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak wajib diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, "Kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bidh-dhahair sajadna ala thiyabina tiqa'al har." Adalah kami ketika salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu zuhur, kami sujud dengan menjadikan pakaian kami sebagai alas. Kenapa? Ittiqal har, untuk menjaga panasnya pasir itu atau tanah itu yang menjadi lantai masjid yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking panasnya mereka mengalasi pakaian mereka atau selendang mereka, lalu kemudian mereka sujud di atasnya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengerjakan salat di terik panas, ya, di terik matahari yang cukup panas. Sehingga mereka menggunakan pengalas. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa diakhirkan waktu al-ibrad disebabkan karena panas yang sangat, ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalaupun mereka mengerjakan pada awal waktu dari salatul zuhur, yang demikian diperbolehkan dan itulah yang diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.